Apakah perkataan bekerja untuk Indonesia adalah ibadah? Apakah ada dalilnya? Bekerja dalam artian mencari nafkah atau mencari penghidupan untuk kelangsungan hidup di dunia, asalnya adalah hal yang mubah. Asalnya adalah hal yang mubah. Yeah. Sehingga sesuatu yang mubah ini tidak akan menjadi ibadah kecuali diniatkan. Wallahu a'lam.